بسم الله. قال وفقه الله تعالى: المسألة السادسة العلاقة بين البدعة والمعصية. همزة: وجوه اجتماع البدعة مع المعصية. الأول: أن كلا منهما منهي عنه مذموم شرعا، وأن الإثم يلحق فاعله. ومن هذا الوجه فإن البدعة تدخل تحت جملة المعاصي. وبهذا النظر فإن كل بدعة معصية، وليس كل معصية بدعة. الثاني: أن كلا منهما متفاوت، ليس على درجة واحدة، إذ المعاصي تنقسم باتفاق العلماء إلى ما يكفر به، وإلى كبائر، وإلى صغائر. وكذلك البدع فإنها تنقسم إلى ما يكفر به، وإلى كبائر، وإلى صغائر. الثالث: أنهما مؤذنان باندراس الشريعة، باندراس الشريعة وذهاب السنة. فكلما كثرت المعاصي والبدع وانتشرت، كلما ضعفت السنن، وكلما قويت السنن وانتشرت، كلما ضعفت المعاصي والبدع. فالبدعة والمعصية بهذا النظر مقترنان في العصف بالهدى وإطفاء نور الحق، وهما يسيران نحو ذلك في خطين متوازيين يوضح هذا. الرابع: أن كلا منهما مناقض لمقاصد الشريعة، عائد على الدين بالهدم والبطلان. Membaca kitab Wahidul Ma'rifatil Bidah halaman 28. Ini masalah yang ke-6. Qala wafaqahullah al-alaqah al-mas'alatu sadisah al-alaqatu bainal bid'ah wal ma'siyah. Kaitan antara bid'ah dan maksiat disebutkan. Dan dalam masalah ini ada dua kaitannya. Yang pertama adalah wujuhu ijtima'il bid'ati ma'al maksiat, persamaannya ya, bid'ah dan maksiat ini ketemunya nanti di mana. Dan disebutkan di sini ada 4 persamaan bid'ah dan maksiat. Yang pertama adalah anna kullan minhuma manhiyun anhu madmumun syar'a. Masing-masing dari bid'ah dan maksiat itu sesuatu yang dilarang dan dicela dalam syariatnya. Wa annal itsma yalhaqu fa'ilahu. Dan dosa itu mengenai apa? Pelakunya. Orang yang berbuat bid'ah berdosa, orang yang berbuat maksiat juga berdosa. Jadi sama-sama dilarang, tercela, pelakunya berdosa. Wa min hadzal wajh fa'innal bid'ah tadkhulu tahta jumlatil ma'asi. Dari sisi ini maka bid'ah itu masuk di bawah apa? Jumlah ma'asi, maksiat. Bid'ah itu adalah maksiat. Ini. Tayyib. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab Al-I'tisam Asy-Syatibi rahimahullah. Wa bi hadzal nazar, dengan pandangan seperti ini, fa'inna kullu bid'atin ma'siyah wa laysa kullu bid'atin kullu ma'siyatin bid'ah. Maka semua bid'ah itu maksiat, tapi tidak semua maksiat itu apa? Bid'ah. Paham? Kemudian persamaan yang kedua adalah anna kullan minhuma mutafawit. Masing-masing dari bid'ah dan maksiat itu bertingkat-tingkat. Laisa 'ala darajatin wahidah. Tidak dalam satu tingkatan. Idil ma'asi tanqasimu biittifaqil ulama ila ma yukaffaru bi wa ila kabair wa ila shagair. Karena maksiat itu menurut sepakatan ulama terbagi menjadi apa? maksiat yang bisa dikafirkan seseorang dengannya, atau juga yang ada maksiat yang kategorinya kabair, ya. Ada yang juga maksiat kategorinya saghair. Mengambil dari Al-Jawab Al-Kafi Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa kadzalika al-bid'ah. Al-bid'ah juga demikian. Fa inna ma tanqasimu ila ma yukafaru bihi wa ila kabair wa ila saghair. Bid'ah itu ada yang dikafirkan dengannya pelakunya, ada yang masuk dalam kategori kabair, ada pula yang masuk dalam kategori saghair. Kemudian dikasih catatan di hasiah nomor 3, wa hadha at-tafawud wal intisam, ya, perbedaan dan pembagian seperti ini, innama yasihu idza nusiba ba'dun bid'ah ila ba'd, ya, menjadi sah itu kalau apa, dibandingkan sebagian bid'ah kepada sebagian yang lain. Jadi bandingannya bid'ah sama bid'ah gitu. Paham? Jangan dengan yang lain, bid'ah sama bid'ah. Fa yumkin, maka itu mungkin dibagi seperti itu. Ya. Idzaka fa yumkin idzaka an tatafawatu rutabuha. Maka di saat seperti itu mungkin, ya, martabat bid'ah itu bertingkat-tingkat. Jelas kalau perbandingannya dengan bid'ah yang lain. Li'anna shighar wal kibar, karena kecil dan besar itu min babin nisab wal idafat. Babnya adalah bahwa perbandingan, ya. Ini nisbi, paham? Babnya bab idafah. Faqad yakunu syai'un kabiran fi nafsihi lakinnahu saghirun binisbah ila ma huwa akbar minhu. Karena kadang sesuatu itu besar sesungguhnya, tapi menjadi kecil kalau bandingan dengan yang lebih besar, ya, gitu ya. Jelas? Walida kana illa fa inna siwaral bid'ah fi dzatiha tu'addu minal kaba'ir. Maka kecilnya bid'ah pada zatnya itu terhitung apa? Kaba'ir. Walaysa bisagha'ir, bukan saghair. Paham? Kalau kita apa? Lihat fi dzatiha, pada zatnya bid'ah itu apa? Kaba'ir, bukan saghair. Walalika bin nisbah li sa'iril ma'asiat. Kalau nisbahnya apa? Kepada maksiat yang lain yang bukan bid'ah, ya. Nah, kalau dibandingkan dengan maksiat secara umum, maka bid'ah itu apa? Kabair. Jelas? Khalas syirik. Kecuali apa? Syirik, ya. Maka syirik yang paling besar. Jelas? Tapi kalau bid'ah dengan bid'ah, nah, itu ada yang sifatnya apa? Kabair, ada yang sawab. Maksudnya paham? Jadi pembagian itu kamu harus tahu apa nisbatnya kemana. Jangan diartikan apa, oh berarti ada bid'ah shogha'ir, berarti ada bid'ah yang sifatnya dosa kecil gini, ya. Enggak perlu tobat gini, ya. Enggak gitu, maaf. Bisa dihapus hanya dengan hasanat. Enggak gitu. Paham? Kalau bandingannya dengan ma'asi secara umum, bid'ah itu masuk kategori kabair. Tapi ada kabair dan shogha'ir kalau bandingnya dengan bid'ah yang lain. Perbandingannya di mana saja? Paham? Tayyib. Ini ambil dari Al-Ittisal. Wa sayati mazidun bayani lidzalika fi nuqatil lahiqah li hadhi nuqtah. Yang akan datang tambahannya, ya, pada poin-poin yang akan datang, ya. Kemudian persamaan yang ketiga adalah annahuma mu'dhinani bin dirasi syari'ah wa dhahabi sunnah. Dua-duanya bid'ah dan maksiat itu mu'dhinan, itu mu'linan, ya, menunjukkan, ya, terkikisnya syariat dan hilangnya sunnah. Tanda syariat itu apa? Mulai tergerus. Tanda sunnah itu mulai apa? Hilang. Dengan banyaknya apa? Bid'ah dan maksiat. Kalau bid'ah dan maksiat nampak, itu tandanya apa? Syariat mulai tergerus, sunnah mulai apa? Hilang. Fakullama katsuratil ma'asi wal bid'ah wa intasharat, sehingga setiap kali maksiat dan bid'ah itu banyak dan tersebar, kullama dha'afat sunnah, maka itu menunjukkan apa? Lemah, semakin melemahnya apa? Sunnah di tengah-tengah masyarakat. Wa kullama qawiyatis sunan wa intasharat kullama dha'afatil ma'asi wal bid'ah, setiap kali sunnah itu kuat dan tersebar di masyarakat, maka melemahlah bid'ah dan maksiat. Begitu bandingannya. fal bid'ah wal ma'siyah bi hadzal nazar muqtarinan fil aswi al huda wa itfa'i nur al haq. Sehingga bid'ah dan maksiat dari pandangan ini dia berdampingan dalam apa? Menghilangkan huda dan memadamkan cahaya al-haq. Jelas. Wa huma yasirani nahwa dhalika fi khattain mutawaziyain. Sehingga bid'ah dan maksiat itu berjalan ya dalam arah itu, ya arah memadamkan cahaya al-haq dan menghilangkan petunjuk, itu dalam garis yang berdampingan, ya dalam kayak satu rel gitu ya. Nah, efeknya itu adalah menghilangkan petunjuk dan memadamkan cahaya al-haq. Iwadhihu hadza. Nah, yang tiga ini semakin jelas pada persamaan yang keempat, yaitu anna kullan minhuma, masing-masing dari bid'ah dan maksiat itu munaqidun lima qasid syariah, membatalkan maksud syariat. A'idun 'ala dini bil hadmi wal butlan, efeknya kepada agama adalah meruntuhkan dan membatalkan. Nah, sendiri agak artinya sangat buruk. Jelas. Nah, ini dulu yang bisa kita bagikan. Walhamdulillah.